saja I call you. Kau bilang maybe I miss you. Lampu hijau telah menyala, ku ajak kau pergi berdua. Memadu kisah asmara yang pernah berkobar membara. Ku pegang tangannya, masih dikasih. Ku peluk dirinya, masih dikasih. Ku cium bibirnya, masih dikasih. Ku minta yang lebih, masih dikasih. Ku pegang tangannya, masih dikasih. Ku peluk dirinya, masih dikasih. Ku cium bibirnya, masih dikasih. Ku minta yang lebih, hebalah lagi. Malam minggu berlalu, terucaplah kata I love you. Kau sudah ada yang punya. Cuek, ayo lanjut aja. Bagaimana dengan pacarmu? Kau bilang dia gak tahu. Sudah diam, lupakan saja. Malam ini aku milikmu. Ku pegang tangannya, masih dikasih. Ku peluk dirinya, masih dikasih. Ku cium bibirnya, masih dikasih. Ku minta yang lebih, masih dikasih. Pegang tangannya, masih dikasih. Ku peluk dirinya, masih dikasih. Ku cium bibirnya, masih dikasih. Ku minta yang lebih, hebalah lagi. Yang bikin deg-degan, seru tapi takut ketahuan. Walau sendiri terus, tapi jatuh mantan gak pernah putus. Kita gak pakai status, kapan aja kita bisa cacus. Ini enak tapi dilematis, kisah tragis rasa. Masih dikasih. Ku minta yang lebih, masih dikasih.